Wa tsalitsuha masu farji adamiyyin aw mahalli qatihi walau limaitin aw shaghir. Ini ke hal-hal yang membatalkan wudu yang ketiga, yaitu menyentuh kemaluan manusia atau menyentuh tempat terpotongnya. Jadi misalkan kemaluan laki-laki yang terputus, menyentuh tempatnya itu juga batal ya. Walau limaitin aw shaghir, dan walaupun alat kelamin yang disentuh itu milik anak kecil atau milik jenazah ya. Artinya alat kelaminnya orang yang sudah meninggal ini juga membatalkan wudu saat disentuh. Kubulan kanal farju aw duburon, mutasilan aw maktuan illa makuti'a fil hitanen. Alat kelamin ini tidak hanya alat kelamin yang depan, tetapi juga mencakup alat kelamin yang belakang, dan juga mencakup alat kelamin yang sudah terpisah dari pemiliknya. Jadi misalkan ada orang yang menemukan alat kelamin pria di sungai misalkan, jadi memegang itu hukumnya juga batal. Kecuali yang tidak membatalkan adalah alat kelamin atau bagian yang dipotong saat sunat ya, bagian yang dipotong di saat sunat. Ini baik alat kelamin laki-laki maupun perempuan ya. Menyentuh itu hukumnya tidak membatalkan wudu. Wa naqidu minad duburi multaqal manfaat. Wa min kubulil marati multaqal sufraiha alal manfaat lama waro'ahuma kamhali hitaniha. Yang membatalkan wudu, yang membatalkan wudu untuk anus ya, anus yang membatalkan wudu adalah tempat bertemunya manfaat ya. Manfaat artinya jalur yang hingga sampai ke perut itu. Jadi bundaran itu yang membatalkan wudu. Dan bagi alat kelamin perempuan yang membatalkan wudu adalah tempat bertemunya dua bibir ya. Jadi selain keduanya itu tidak membatalkan wudu. Na'am yundabul wudu'u min masi nahwil anah wa batinil alyah wal unthayaini wa sya'rin nabata fauqa dzakar wa asli fahid wa lamsi shaghirah wa amroda wa abros wa yahudi. Ini ada beberapa hal atau beberapa kondisi dan beberapa tempat yang disunahkan wudu di saat menyentuhnya. Yaitu yang pertama adalah rambut yang ada di sekitar kelamin ya, rambut yang ada di sekitar kelamin itu tidak membatalkan wudu, tetapi disunahkan wudu saat menyentuhnya. Kemudian yang kedua, bagian dalam bokong ya, bagian dalam bokong artinya bagian yang tidak terlihat di saat berdiri itu menyentuhnya disunahkan wudu. Kemudian biji alat kelamin laki-laki ya, telurnya itu juga disunahkan wudu saat menyentuhnya. Kemudian rambut yang tumbuh di atas alat kelamin laki-laki itu juga sunah. Kemudian pangkal paha, jadi paha yang paling atas itu juga sunah, sunah wudu saat menyentuhnya. Kemudian menyentuh anak kecil perempuan, dan juga menyentuh anak kecil laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya ya, itu juga sunah wudu. Kemudian menyentuh orang yang memiliki penyakit baros, penyakit kulit ya, penyakit belang kulit warnanya putih biasanya, kemudian atau biasanya diartikan dengan penyakit lepra ya. Kemudian menyentuh orang yang beragama Yahudi. Wa min nahwi fastin wa nadhurin bisahwat ila walau ila mahram batala fudin bi maksiat wa ghadabin wa hamli maitin wa masih wa qasidufrin wa syarib wa halqi ra'sihi. Jadi selain tadi masih ada banyak lagi ya. Disunahkan wudu setelah melakukan fasad itu cantuk bekam. Jadi setelah bekam itu juga disunahkan. Kemudian melihat seseorang dengan syahwat ya, melihat seseorang dengan syahwat itu juga sunah wudu, walaupun yang dilihat itu masih mahram, masih memiliki hubungan darah. Disunahkan juga saat mengucapkan kemaksiatan, jadi mengucapkan ucapan yang kotor, lalu saat emosi, kemudian setelah memikul atau menyentuh jenazah, ya, memikul atau menyentuh jenazah, kemudian memotong kuku dan memotong kumis. Jadi setelah memotong kuku atau memotong kumis atau memotong rambut, ya, menggundul rambut, itu juga disunahkan untuk wudu, ya, disunahkan untuk wudu. Wa kharaja Allahu a'lamu bishawab.